misalnya wallahul ladzi, ya kan? Wallahul ladzi. Alladzi itu kena aslinya apa? Ya alif sama lamnya itu alladzi. Wallahul ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Misalnya. Maka alladzi di sini ada alif di awalnya dan dia dibaca ketika di tengah kalimat. Huwallahul ladzi. Maka langsung huwallahul ladzi. Bukan huwallahu alladzi. Jadi huwallahul ladzi. Maka ini perbedaannya. Wallahu a'lam. Baik, saat kita cukupkan pembahasan pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan setelah hadir di studio Radio Muslim. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembahasannya pada pertemuan esok hari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di istilah. Baik, saudara Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah untuk sesi pembahasan dan sesi tanya jawab. Kita tutup subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.